Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'dah. Baik, kita kembali membaca syarah Al-Fiyah bin Malik Ibn Aqil rahimahullah. Sekarang kita sampai ke bait yang ke-250, masih pada pembahasan tentang al-na'ibu anil fa'il. Al-na'ibu anil fa'il. Baik, kita baca saja baitnya yang ke-250. Qala an-nazim rahimahullah: wa qabilun min dhurfin aw wa qabilun min dhurfin aw min nasdari aw harfi jarrin biniyabatin hari wa qabilun min dhurfin aw min nasdari atau huruf jar biniyabatin hari. Sebelum itu kita perlu ketahui dulu i'rabnya. Qabilun di situ mubtada, nakirahnya boleh karena ada musawwirnya. Ya, musawwirnya bisa berupa dia sebagai wasaf sifat dari mausuf yang mahdhuf. Dia sebagai sifat dari mausuf yang mahdhuf. Ya, takdirnya wa lafzun qabilun. Sudah kita lewatkan ya, di antara musawwir yang membolehkan datangnya mubtada dalam keadaan nakirah, yaitu ketika dia datang sebagai sifat, ya kan, sifat dari mausuf yang mahdhuf. Ya, takdirnya lafzun qabilun. Ya, bisa juga kita jadikan musawwir ini adalah na'at. Ya, na'at atau disifati dengan jar wa majrur yang setelahnya itu min dhorfin, dijadikan sebagai na'at dari qabil. Bisa juga musawwirnya adalah amalan yang qabil pada min dhorf, jika kita jadikan min dhorf sebagai hal dari dhamir yang pada qabil. Jadi ada tiga musawwir di sini ya, yang membolehkan qabil datang sebagai mubtada dalam keadaan ia apa? Nakirah. Yang pertama, qabil sebagai sifat dari mausuf yang apa? Mahdhuf. Takdirnya lafzun qabilun. Atau musawi yang kedua, karena qabil disifati dengan min dhorfin. Min dhorf pada mahalnya apa? Rafa sebagai na'atni qabil. Qabilun hasilun min dhorfin. Min dhorf ta'liq mahdhuf, sifat na'atni qabil. Atau kita jadikan musawi ini adalah amalannya qabil pada min dhorf. Sudah kita lewatkan kan? Kapan itu? Ketika kita jadikan min dhorf sebagai hal dari apa? Dhamir yang ada pada qabil. Karena qabil adalah dhamir huwa. Khabarnya hari. Hari aslinya hariyun ditakhfif karena dharurah syi'riyah. Ya. Hari bermakna jadirun atau haqiqun, pantas. Ya. Adapun i'rabnya min nasarin atau harf jarin itu ma'tuf pada sebelumnya. Biniyabatin ini jar wa majrur muta'alliqnya dengan hari. Aslinya hariyun biniyabah, cuma didahulukan di sini jar majrurnya. Ya, terjemahannya wa qabilun, ya, yang bisa menerima, yang bisa menerima dari dhorf, yakni yang bisa menerima penggantian dari fa'il dari dhorf atau masdar atau huruf jar, maka dia pantas untuk menggantikan dari fa'il. Ya, ingat kita masih pada pembahasan tentang apa? An-na'ib anil fa'il. Ya, pada pembahasan yang telah lewat kita telah menyelesaikan pembahasan tentang na'ibul fa'il yang diambil dari apa yang aslinya maf'ulun bih. Ya, sekarang beliau akan menyebutkan macam-macam na'ibul fa'il selain apa? Maf'ulun bih. Sebutkan di sini maqabilun min dhorfin, yang bisa menerima penggantian dari fa'il dari dhorf zaman ke makan atau masdar atau huruf jar, maka dia pantas untuk menggantikan dari apa? Fa'il. Di sini ucapan an-nadhim maqabilun mengisyaratkan, ada isyarat ya, mengisyaratkan kepada bahwasanya di antara dhorf, di antara masdar, di antara huruf jar, ada yang dia tidak bisa menerima penggantian dari fa'il. Ada yang dia tidak bisa menjadi naibul fa'il. Ada syaratnya. Jadi bahwasanya tidak semua dhorof, tidak semua masdar, tidak semua huruf jar bisa menjadi naibul fa'il. Yang bisa adalah yang memenuhi syarat-syarat yang nanti akan disebutkan dalam syarat. Jadi paham ini matanya. Wa qabilun min dhorfin wa min masdari aw harfi jarin bi niyabatin hari. Ya. Dhorof atau masdar atau huruf jar yang bisa menerima penggantian dari fa'il, maka dia pantas dijadikan sebagai apa? Naibul fa'il. Mana sudah fahami? Ya. Untuk fahami dulu, ya, i'rab dari bait, mulai dulu maknanya, maksudnya. Setelah itu antum akan mendapat kemudahan. Ya, ketika sudah masuk ke syarahnya. Qala syarih rahimahullah, taqaddama anna al-fi'la idza buniya lima lam yusamma fa'iluh uqim al-maf'ul bihi muqam al-fa'il. Telah lewat bahwasanya fi'il apabila fi'il tersebut dibentuk untuk yang tidak disebutkan fa'ilnya, ya, uqim al-maf'ul bihi muqam al-fa'il, maka maf'ul bih diposisikan pada posisi fa'il. Ini sudah lewat. Ya. Kalau fi'ilnya butuhnya kepada dua fa'il, ya maf'ul yang pertama dijadikan sebagai naibul fa'il, yang keduanya tetap sebagai maf'ul. Dan naibul fa'il pun macam-macam ya bentuknya, sebagaimana fa'il. Kadang sharih, kadang mu'awal bisharih. Wa asyara fi hadha al-bait ila annahu idza lam yujad al-maf'ul bih uqima adh-dharfu aw al-masdaru aw al-jaru wal majrur muqamah. Dan pada bait ini beliau mengisyaratkan kepada bahwasanya apabila tidak didapati maf'ul bih, ya, biasanya tidak didapati maf'ul bih ketika fi'il yang mabni lil majhul tadi diambil dari yang lazim, ya kan? Kalau diambil dari yang lazim enggak ada maf'ul bihnya, ya kan? Ya, sima, julisa, enggak ada maf'ul bihnya. Kenapa? Karena di lazim. Ya. Beliau mengisyaratkan pada bait ini kepada bahwasanya apabila tidak ditemukan maf'ul bih, ya, karena fi'ilnya lazim, diambil dari fi'il yang lazim, maka uqima adh-dharfu aw al-masdaru aw al-jaru wal majruru muqamah. Maka dhorof atau masdar atau jar majrur itu diposisikan pada posisi apa? Hah? Iya, naibul fa'ilnya. Ya. Jadi antara contoh-contohnya seperti dalam ayat ya. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Ini contoh penggantian masdar dari apa? Dari fa'il. Masdar datang sebagai naibul fa'il. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Atau isinya majrur. Sini majrur atau jar majrur yang dia diposisikan sebagai naibul fa'il, yang tercantumnya disebutkan dalam syamil durus itu. Yushadu bi dzikril amilina isyadatan 'azimatan. Yushadu bi dzikri itu disanjung. Yushadu bi dzikri mana disanjung. Yushadu bi dzikril amilin disanjung orang-orang yang beramal isyadatan 'azimah dengan sanjungan yang besar. Ini contoh yang memenuhi syarat ya. Dari apa? Masdar, jar majrur dan dhorof. Kemudian contoh penggantian dhorof. Contoh penggantian dhorof seperti ucapanmu yusalla yaumul jumu'ah salataha. Yusalla yaumul jumu'ah. Yaum dhorof dijadikan naibul fa'il. Yusalla yaumul jumu'ah salataha. Salataha maf'ul bih. Nanti insyaAllah kita akan ketemu juga. Baik, kita lanjutkan. Wa syaratu fi kulli wahid minha an yakuna qabilan liniyabah. Dipersyaratkan pada masing-masing dari ketiganya, yaitu dhorf, masdar dan huruf jar, agar ia bisa menduduki posisi naibul fa'il, yaitu qabilan liniyabah, syaratnya dia bisa menerima penggantian, bisa menerima penggantian, bisa menggantikan dari fa'il ay salihan laha, yakni bisa dia sebagai naib dari fa'il salihan laha ini liniyabah. Nah, ini seperti yang disyaratkan oleh beliau, wa qabilun, ini mengisyaratkan bahwasanya yang bisa menggantikan posisi ya fa'il menjadi naibul fa'il ya adalah tidak semua dhorof, tidak semua masdar, tidak semua huruf jar, ada ketentuannya ya. Wa ihtaraz bidzalika mimma la yasluhu liniyabah, beliau berjaga-jaga dengan itu dari apa yang ia tidak bisa menerima penggantian ya. Jadi dhorof ada yang bisa menerima penggantian dari fa'il, ada yang tidak. Yang tidak bisa menerima penggantian, yang tidak bisa dia datang sebagai naibul fa'il, seperti al-dharfil ladhi la yatasarruf, seperti dhorof yang tidak bertasarruf, dia melazimi satu keadaan saja sebagai dhorof saja ya. Di situ ada tambahan faedah, catatan itu nomor 2 itu. Wa mimma la yasbutu liniyabati kadzalika al-hal wal maf'ulu ma'ah wal mustatsna wa tamyiz wal maf'ulu li ajlih, juga yang tidak bisa dia datang sebagai naibul fa'il adalah hal, maf'ul ma'ah, mustatsna, tamyiz, maf'ul li ajlih, tidak bisa. Iya. Kalau dikatakan dorobtu zaidan ya, dorobtu zaidan rokiban, duriba rokibun, ya bisa halnya dijadikan naibul fa'il, dorobtu zaidan rokiban, timar menajulkan fa'ilnya, berarti dibuang fa'ilnya, duriba ya. Kemudian dikatakan duriba markubun, misalkan zaidan, ya bisa itu dikecualikan ya. Hal, maful ma'ah, mustatsna, tamyiz, maful li ajli ya. Juga sebagian dhorof ya, yaitu dhorof yang tidak bertasarruf, tidak bisa menggantikan dari fa'il. Kita ulangi ya. Beliau berjaga-jaga dengan itu, dengan ucapannya qabil, dari dhorof yang tidak bisa menjadi naib fa'il, seperti dhorof yang tidak bertasarruf. Wal muradu bih, yang dimaksud dengan yang tidak bertasarruf adalah ma laziman nasba ala dhorfiyah, apa yang ia menetapi nasab sebagai dhorf ya. Lihat nomor 3, catatan yang nomor 3, adhrufu ala thalathati anwa', dhorf-dhorf itu ada 3 macam. An-naw'ul awwalu ma yalzamu nasba ala dhorfiyah, macam yang pertama adalah macam yang ia menetapi nasab saja sebagai dhorf, wala yufariquha aslan, dan dia tidak pernah meninggalkan dhorf sama sekali, wala ilal jarri bimin, dan dia juga tidak pernah dijarkan dengan min. Wadhalika misal, contohnya qad, audu, audu maknanya abada, cuma dia dalam pemakaian itu manfi, harus nafi ya. Kemudian juga idza sahara, idza sahara, ini macam yang pertama dari dhorof yang ia menetapi nasab sebagai dhorof, mesti seperti itu keadaannya, tidak dijarkan dengan min atau huruf-huruf jar yang lainnya. Qad, audu, idza sahara, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai apa? Naibul fa'il. Wa an-naw'u tsani, macam yang kedua dari dhuruf, ma yalzamu ahad amrayn, apa yang ia menetapi satu dari dua hal. Kalau enggak ini. An-nasbu 'ala dhorfiyah, yang pertama dia mansub sebagai dhorf. Yang kedua wal jarru bi min, atau dia dijarkan dengan min. Wa dzalika mithl, contohnya 'inda, thamma, dengan fathah za-nya ya, bukan thumma. Thamma bermakna hunaka. Wa hadha an-naw'ani, dua macam ini, 'inda dan thamma, yuqalu li kullin minhuma, dikatakan pada masing-masingnya sebagai dhorfun ghairu mutasarrif. Atau hadha an-naw'an, dua macam ini, macam yang pertama tadi yang ma yalzamu an-nasbu 'ala dzarfiyah. Dan macam yang kedua, ma yalzamu ahada amrayn. Dua macam ini, macam yang pertama dan yang kedua, dikatakan pada masing-masingnya sebagai dzarfun ghairu mutasarrif, dzarf yang tidak bertasarruf. Wal farqu bainahuma ma 'alimta. Bedanya macam yang pertama dan yang kedua seperti yang kau ketahui. Kalau yang pertama tidak bisa dimasukin min, kalau yang kedua bisa dimasukin apa? Min. Kemudian yang ketiga, ma yakhruju 'ani nasbi 'ala dzarfiyah. Macam yang ketiga dari dzuruf adalah apa yang ia keadaan keluar dari nasab ke, ya, dari nasab sebagai dzaraf dan juga dari jar dengan min kepada at-ta'atsur menerima pengaruh bil 'awamil mukhtalifah dengan amil-amil yang beragam. Seperti zaman. Zaman dia bisa datang sebagai apa? Dzaraf. Jalastu misalnya zamanan tawila, saya duduk di sini di waktu yang lama. Dzaraf dia mansub. Iya. Atau intafartu ka, saya menunggu min, dikasih min. Iya. In zamanin tawil, dari waktu yang sudah lama, ya, belum datang-datang juga kamu. Di sisi lain dia pun bisa ya menerima pengaruh dari amil-amil yang beragam. Ya. Seperti zaman, ya, ka zamanin waqtin wa sa'ah yaum dahar hin. Ya. Wa hadha huwa dzaraf al-mutasarrif, dan inilah dzaraf yang mutasarrif yang ia bisa menggantikan dari fa'il, yang ia bisa datang sebagai naibul fa'il. Yaum al-yaum, al-yaumu yaumu al-jumu'ah misalkan. Al-yaumu di situ menerima amil, dia sebagai mubtada, amilnya ibtida. Ya. Hai itu. Sudah paham ini? Macam-macam dzaraf. Iya, katanya ada tiga macam. Yang pertama, yang ia melazimi nasab. Dalam penggunaan dia senantiasa mansub ala dzarfiyah. Yang kedua, atau yang ia melazimi satu dari dua hal, yang pertama mansub sebagai dzaraf atau dia majrur dengan min. Dan masih ada yang lain sebenarnya. Kalau kita mau tambahkan nanti insyaallah. Kemudian yang ketiga, apa yang ia melazimi, apa yang ia kadang keluar dari mansur sebagai dzaraf atau dari majrur dengan min kepada menerima pengaruh dari amil-amil yang beragam. Inilah yang ketiga yang dimaukan, yang bisa apa? Menerima penggantian dari fa'il. Kemudian kita kembali ke dalam syariah. Nahu, contoh sahara. Ini contoh dzaraf yang ghairu mutasarrif, sahara. Idza urida bihi saharu yaumin bi'ainih, jika dimaukan dengannya saharu yaumin bi'ainih, waktu sahur di hari tertentu. Ya. Wa nahu, contoh indaka. Fala taqul, sehingga tidak boleh dikatakan julisa indaka. Boleh enggak dikatakan julisa indaka? Tidak boleh. Kapan? Ketika antum menjadikan indaka sebagai naibul fa'il, itu tidak boleh. Tapi kalau antum menjadikan naibul fa'ilnya adalah dhamir yang kembali kepada masdar yang diambil dari fi'ilnya, ya boleh. Julisa, jangan. Al-julus, al-ma'hud, indak, boleh. Yang tidak boleh adalah ketika antum menjadikan indaka sebagai naibul fa'il. Ya, kenapa tidak boleh? Karena indaka adalah dhorof yang apa? Wairu mutasarrif. Kapan boleh? Boleh ketika anda menjadikan naibul fa'ilnya bukan indak, tapi dhamir huwa yang itu kembali kepada masdar, yang masdarnya diambil dari fi'ilnya. Dan julisa al-julus al-mahud indak, diduduki, ya, dengan cara duduk yang sudah diketahui di sisimu, ya. Bisa seperti itu. Yang dilarang kalau anda menjadikan julisa indak, indak sebagai naibul fa'il dari julisa, enggak boleh, karena dia baru mutasarrif. Tapi kalau anda menjadikan naibul fa'ilnya adalah apa? Dhamir huwa yang kembali kepada masdar dari julis, maka boleh. Iya. julisa amamal amir. Boleh enggak julisa amamul amir? Sekarang amam. Amam maksudnya kemana? Nah, ini akan tertambahkan. Dia maksudnya kepada yang mutasarrif. Kemudian juga wala rukiba saharu, tidak boleh dikatakan rukiba saharu. Rukiba dikendarai ya di waktu sahur. Enggak boleh rukiba saharu. Kapan? Ketika menjadikan saharu berapa ini? Zaman atau makan? Zaman. Tidak boleh ketika menjadikan saharu sebagai naibul fa'il dari rukib. Kenapa? Karena saharu apa? Ghairu mutasarrif. Tapi kalau anda menjadikan ya naibul fa'ilnya adalah dhamir yang kembali kepada masdar dari fi'ilnya, boleh enggak? Boleh. Rukib ar-rukub al-ma'hud saharu. Dikendarai dengan cara pengendaraan yang sudah ma'ruf, yang sudah diketahui ya, di waktu sahur. Sahara berarti. Kenapa tidak boleh indaka dan sahar menjadikan naibul fa'il? Li'alla tukhrijahuma amma staqarra lahuma fi lisanil arabi min nuzulin nasbi. Agar jangan sampai kamu mengeluarkan keduanya, indak dan sahar, dari apa yang telah tetap pada keduanya pada lisanul arab, yaitu tetapnya keduanya di atas nasab. Kalau antum menjadikan indaka dan sahar sebagai naibul fa'il, berarti antum telah mengeluarkan apa yang sudah tetap di sisi mereka al-arab, maksudnya dia itu apa? Melazimi nasab, ya tidak boleh. Ya. Itu apa? Dharaf, ya. Dharaf, ya. Jadi dharaf dia bisa menjadi naibul fa'il dengan syarat. Yang pertama apa? Al-mutasarrif. Ya. Al-mutasarrif. Yang kedua, syaratnya dia al-mukhtas. Al-mutasarrif wal-mukhtas. Disebutkan dalam Syaikhul Tulus itu contohnya musya. Musya yaumun kamilun. Musya yaumun kamilun. Apa maknanya musya yaumun kamilun? Dilakukan perjalanan sehari penuh gitu ya. Jadi dia ini ya, sehari ini dilalui dengan perjalanan berhenti-berhenti ya. Ini contoh yang memenuhi syarat. Yaumun naibul fa'il dari musya. Dia bentuknya dharaf, dharaf zaman. Bisa, kenapa? Karena dia mutasarrif. Yang kedua mukhtas, dihususkan dengan sifat di sini. Yaumun kamilun. Kalau tidak dihususkan yang ada fa'il, ada musya yaumun ya. Sima ramadhanu, dipuasai bulan Ramadan. Ini juga memenuhi syarat. Kita bacakan ya. Kalau antum tulis silakan. Wal mutasarrif ya sedikit beda apa ungkapan tapi sama maknanya. Wal mutasarrifu tapi dengan adanya dua ungkapan, barangkali antum dengan ungkapan yang tadi enggak paham, ya dengan ungkapan yang kedua ini paham. Tapi yang disebutkan tadi lebih mudah. Wal mutasarrifu min adh-dhuruf ma yasihhu qulhu musnadan ilaihi. Nah, di sini ungkapannya agak beda. Wal mutasarrif min adh-dhuruf, dan dhuruf-dhuruf yang mutasarrif adalah ma yasihhu wuqu'uhu musnadan ilaih. Dhuruf-dhuruf yang dia bisa menjadi musnad ilaih. Musnad ilaih itu yang mubtada, ya kan? Fa'il. Ya, sering kan ini diulang. Dhuruf yang dia bisa dalam tarkib dijadikan sebagai mubtada atau fa'il atau musnad ilaih, maka dia mutasarrif namanya. Sebagai yaum, li al yaumu yaumul jumu'ah, ja'a yaumul jumu'ah, madha yaumul jumu'ah. Ini sebagai musnad ilaih di sini kan? Ya. Berarti yaum di sini mutasarrif atau mutasarrif? Mutasarrif namanya karena dia bisa sebagai musnad ilaih. Dalam tarkib dia bisa menjadi musnad ilaih. Tidak menetapi apa? Dharaf saja tidak. Ya. Kalau sumtu yaumal khamis kan dia sebagai apa? Dharafkan yauma. Tadi dalam cerita tadi madha yaumul khamis. Apa itu? Fa'il kan? Dia musnad ilaih ya, fa'il. Atau al-yaumu yaumul khamis. Sebagai yaum wa lailah. syuhur, bulan-bulan, dahr, amam, masuk di amam ya. Yang tanya, julis amamu bisa ya. Amam, waro'a, majlis, jihah. Ya. Sedangkan kalau mutasarrif, ya berarti lawannya. Malayaqa' musnadan ilaih. Apa yang dia tidak bisa menjadi musnad ilaih. Tidak bisa dijadikan musnad ilaih dia. Berarti dia apa? Hah? Wairu tasarrif. Ya. Dia menetapi dhorof saja, dijadikan musnad ilaih tidak bisa. Contohnya haithu. Haithu itu dhorof saja. Jalastu haithu, jalasta. Iya. Audu. Masih ingat ucapan Ali bin Thalib itu? Ada yang singkat? Hah? Illa nasiru itu ada audunya kan? Lupa ya? Kelamaan. Ya. Tola alaikumul amad. Fanasitu. Ya. Kefiro. Qad juga. Ini. Al-an. Ma'a. Iza. Ya. Atau dhorof yang dia dijarkan dengan min. Inda. Tambahan ini ya. Inda. Min indi bisa. Dhorof yang dia mansub, terkena mansub karena dijarkan dengan min. Inda, lada, ladun, qabl, ba'd, thamma, ini tambahan. Atau yang dijarkan dengan ila juga. Si mata, ila mata bisa kan. Ya. Ila mata. Atau dijarkan dengan min dan ila juga. Dari aina bisa min aina, bisa ila aina. Ya, kalau seperti ini maka dia tidak bisa jatuh sebagai apa? Naibul fa'il, sebagai naibul fa'il karena dia bukan musnad ilaih. Semuanya menetap apa? Menetapi huruf atau ada yang sebagainya terkadang dijarkan dengan huruf-huruf jar. Sifat ini, jadi dhorof dia bisa menjadi naibul fa'il dengan berapa syarat? Dua syarat. Yang pertama mutasarrif, yang kedua mukhtas. Yang mukhtas sudah belum? Belum ya? Ya. Nah, sekarang yang keduanya. Wal murad bi ikhtisasi, yang dimaksud dengan mukhtas adalah dhorof yang mukhtas adalah an yakuna mufidan ghaira mubhamin, dia berfaedah tidak mubham. Kalau dikatakan siru sairun, ini enggak diperjalani sairun, masih mubham kan. Saya ulangi, wal murad bi ikhtisasi, yang dimaksud dengan dhorof yang mukhtas adalah an yakuna mufidan, dia mufid ghaira mubham, tidak mubham. Wahwa yakhtasu bil wasfi, dan dhorof bisa dikhususkan dengan beberapa hal, diantaranya dengan wasf. Dengan apa? Wasf. Contoh, julisa majlisun mufidun. Mufidun. Sira sairun tawilun misalnya. Jadi dikhususkan apa dhorof bisa dengan apa? Sifat diantaranya. Julisa majlisun mufidun. Ya. Aw bil idhafah, atau dengan idhafah disebutkannya. Suhirat Lailatul Qadri. Suhirat Lailatul Qadr. Dipegadangi atau dihidupkan ya Lailatul Qadr. Sahara kan begadang malam, tidak tidur di malam hari. Suhirat Lailatul Qadr bisa. Disebutkan dengan apa? Idhafah. Atau bil alamiyah, dengan alamiyah nama. Sima Ramadan, Ramadan kan alam. Ya kan? Alam. Nah. Sifat ini. Jadi dhorof dia bisa menjadi naibul fa'il dengan berapa syarat? Berarti dua. Yang pertama dia harus mutasarrif, yang kedua harus mukhtas. Apa makna mutasarrif? Ah. Bisa dia jatuh sebagai musnad ilaih atau dengan ungkapan yang lain, dia apa ya, tidak melazimi nasab ala dzarfiyah atau jar dengan min, Ya. Kemudian mukhtas. Ya. Apa yang dimaksud dengan ikhtisas atau ikhtisas atau mukhtas? Eh? Mufid, ghairu mubham. Dengan apa dharaf itu menjadi mukhtas? Dengan berapa hal? Dengan tiga hal. Yang pertama dengan dharaf itu disifati, yang kedua dengan dharafnya diidhafahkan, yang ketiga dengan dharafnya dijadikan dalam bentuk apa? Alamiah. Alamiah nama. Walaupun nama-nama bulan. Ya. Ingat-ingat ya. Sehingga tidak boleh dikatakan sima yaumun. Boleh enggak? Sima yaumun. Enggak boleh. Tapi kalau kan sima yaumun harun, saya enggak? Saya nama disifati. Iya. Ya, kita kembali ke kalam syarih. Wakal masadir allati la tatasarraf. Ya. Ini ma'tuf kepada yang sebelumnya kadzarfi itu. Wahtaraz bi dzalika mimma la yashlu li niyabah. Dia berjaga-jaga dengan ucapannya qabil dari apa yang dia tidak bisa menjadi naib dari fa'il seperti dzaraf yang tidak bertasarruf. Wakal masadir allati la tatasarraf. Dan seperti masdar yang tidak bertasarruf. Contoh ma'adallah mansub dia. Amilnya mahduf. Ya, a'udzu billah ma'adallah. A'udzu ma'adallah. Juga subhanallah. Usabbihullah. Usabbihu subhanallah. Ini menetapi apa? Mansub. Ya, sebagai apa? Maf'ul mutlak. Alal masdariyyah maf'ul mutlak. Ya. Ma'adallah. Tidak boleh ma'adullah atau subhanallah. Kenapa? Karena keduanya menetapi apa? Nasab sebagai maful mutlak atau al-masariyah. Fala yajuzu raf'u ma'adallah. Maka tidak boleh merafakan ma'adallah. Lima taqaddama fi dharaf sebagai lima taqaddam karena alasannya sudah lewat pada dharaf tadi. Yaitu apa? Li'alla tukhrija li'alla tukhrijahu apa? Amma saqarra lahu fi lisanil arab min nuzumi an-nasab itu. Alasannya sama alasannya. Ya. Dan masdar pun sama ya syaratnya seperti dzaraf. Dia bisa menjadi naibul fa'il dengan dua syarat juga. Yang pertama al-mutasarrif. Al-masdar al-mutasarrif, yang kedua al-mukhtas juga sama. Ya. Yang dimaksud dengan al-mutasarrif sama pada pembahasan apa sebelumnya. Dharaf itu apa? Ma yaqa'u musnadan ilaih. Masdar yang dia bisa jatuh dalam tarkib sebagai musnad ilaih. Seikram dari akrama yukrimu ikramun. Ikramuka sebagai masyurun. Ya. Pemuliaanmu disyukuri. Tapi ya sebagai musnad ilaih. Umjada. Ya kan? Ihtifal. Waqa'a ihtifalun 'azimun jalal. Sebagai fa'il. Masa dia juga kan? I'ta fatah nasr idza jaa'a nasrullah. Hai itu syarat masdar itu apa? Agar dia mutasarrif yaitu bisa jadi sebagai mustad ilaih. Atau dengan ungkapan yang lain bagaimana? Dia tidak melazimi apa? Nasab. Tidak melazimi nasab sebagai apa? Maful mutlak atau yang lainnya. Yang ghairu mutasarrifnya ya lawannya itu apa? Ma la yaqa' musnadan ilai. Apa yang ia tidak bisa jatuh sebagai musnad ilai. Tapi dia keadaannya menetapi mansub terus sebagai masdariyah atau sebagai maful apa? Mutlak. Contoh ma'adallah, subhanallah. Kemudian syarat yang kedua dari masalah apa? Al-Mukhtas. Dengan apa dikhususkan? Wal-Murad bi-ikhtisasi, yang dimaksud dengan ikhtisasnya apa masdar adalah an yakuna muqayyadan ghairu mubham. Jadi masdarnya itu ditakyid, tidak mubham. Jadi takdir ya sama juga dekat dengan khususkan. Ya. Tidak mubham. Wa yahtasu bil wasf ya. Dikhususkan masdar ini dengan beberapa hal yang antara dengan wasf. Sebagaimana pada dzaraf ya. Contoh wuqifa wuqufun tawilun. Wuqifa wuqufun tawilun. Diberdiri. Terdiri yang lama itu. Tenaknya gimana? Ya. Wuqifa wuqufun tawilun. Ya. Berdiri yang lama itu dilakukan atau wuqifa wuqufun tawilun secara telak ya tadi. Diberdiri kan wuqufun tawilun, berdiri yang apa? Lama. Ya. Wuqufun sebagai apa? Naibul fa'il. Bentuknya apa wuquf? Masdar. Ya, dari waqofa. Au bayanil adad atau dikhususkan masdar dengan menjelaskan bilangannya, bilangan masdarnya kenapa kali dilakukan. Seperti nuzira fil amri, nuzira fil amri. Nadhratan. Nadhratan itu fa'il. Dia bentuknya masdar. Tapi masdarnya apa? Marrah ya. Nadhratan. Di pertimbangan urusan ini dua kali pertimbangan. Nuzira fil amri nadhratan atau kalau pertimbangannya banyak lebih dari dua nadharat gitu. Au bi bayani an-nawr atau dengan menjelaskan macamnya masdarnya. Bi bayani nawr contoh sira sairus salihin. Sira sairus salihin. Dalam Al-Quran juga ada contohnya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Tapi di sini tidak disebutkan. Ini naw' naw'un ma min anwa'il afu. Tahun dia kembali ini buat. Jadi masdar bisa menggantikan dari fa'il dengan beberapa syarat. Dua syarat. Yang pertama agar dia mutasarrif. Maksudnya mutasarrif adalah apa? Dia bisa jadi sebagai mustad ilaih. Tidak menetapi apa? Nasab sebagai maf'ul mutlak. Yang kedua syaratnya apa? Mukhtas. Ya. Apa maksud mukhtas? Ya, muqayyad, tidak mubham. Dengan apa dikhususkannya masdar? Bisa dengan wasf atau dengan ya bilangan masdarnya atau dengan menjelaskan macam masdarnya naunya ya dengan idhofah ya dengan idhofah kalau nau ya. Kemudian kita kembali ke kalam syarih rahimahullah. وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والنصر والجار والمجرور. Demikian pula apa yang tidak memiliki faedah padanya dari dhorf dan masdar. Dhorf dan masdar kalau tidak memiliki faedah maka tidak boleh dijadikan sebagai naibul fa'il. Kapan dhorf dan masdar tidak memiliki faedah? Ketika apa? Ghairu mukhtas, tidak dikhususkan. Iya kan? Ya, tidak disuruh yang wasf atau yang lainnya. Seperti tadi contohnya ya, siro sayrun ya. Siro sayrun. Ada faedah enggak? Enggak ada faedahnya. Kenapa tidak dikhususkan masdarnya? Tapi kalau siro sayrun tawilun, boleh enggak? Boleh dikhususkan. Sima yaumun, boleh enggak? Enggak boleh, enggak ada faedahnya. Ya, bisa boleh dengan mengkhususkan dengan sifat misalkan atau dengan idhofah atau dengan alamiah ya sima yaumun harun atau apa ya semisalnya atau yaumu aljumu'ah atau ramadhan misalkan baru boleh ya faham ya semua ungkapan boleh seperti ini. Wa kadzalika ma la fa'idah fihi min adh-dharfi wal masdari wal jari wal majrur. Demikian pula yang tidak memiliki faedah dari dhorf dan masdar dan jar majrur maka tidak boleh dia dijadikan sebagai naibul fa'il. Jar majrur nanti akan kita tambahkan. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan sira waqtun. ada faedahnya. Wala duriba darbun, karena huruf mukhtas, ya kan? Wala julisa fidar, tidak ada faedahnya, tidak mukhtas juga. Li'annahu la faedata fi dzalik, karena tidak ada faedahnya di situ. Apa faedahnya julisa fidarin? Diduduki. Ya. Fidarin. Dalam sebuah rumah, ya, semua rumah ada yang duduk situ. Ya kan? Adapun al-jar wal majrur ada syaratnya. Syaratnya an yakuna mukhtassan, mukhtass juga ya. Agar majrurnya, majrurnya isim majrurnya itu mukhtass bi idhafatin aw sifah, dekatnya. Agar isim majrurnya tidak dikhususkan dengan idhafah atau sifat. Contoh nudhira fi hajatika, nudhira fi hajatika, di pertimbangan kebutuhan-kebutuhanmu. Nudhira fi hajatika, fi hajatika ila jar wa majrur, pada mahalnya nasab naibul fa'il. Ada faedah enggak? Ada. Kenapa? Karena di situ majrurnya didhafahkan. Tapi kalau nudhira fi hajatin, di pertimbangan satu kebutuhan-kebutuhan siapa ini? Meskipun terkait dengan apabila jar majrur itu datang sebagai naibul fa'il, ada khilaf. Naibul fa'ilnya itu mana gitu. Kalau orang-orang Basrah menyatakan naibul fa'ilnya ya isinya majrurnya itu. Pada contoh nudhira fi hajatik, jadi fi hajatik, hajatik itu majrurun lafzan wa marfu'un mahallan sebagai naibul fa'il. Ada juga yang berpendapat seperti Ibn Malik dan yang lainnya, ya naibul fa'ilnya dua-duanya, jar majrurnya pada mahalnya rafa' naibul fa'il. Ada lagi yang lebih aneh, kenapanya al-farroq, ini ibn fa'ilnya fi, ujarnya itu. Ujarnya. Ya ini yang bohir dari cepatnya nadim ya. Au harfa jarin. Iya kan? Atau huruf jar. Tapi beliau sendiri di dalam kitab-kitab yang lain at-tasil ya menjelaskan bahwasanya ini maukan adalah jar majrurnya. Sebagian menakdirkan kalangan nadim dengan ucapannya au majruru harfi jarin gitu. Au majruri harfi jarin. Ya, bukan huruf jar tapi majruri harfi jarin. Isinya dijarkan oleh huruf jar itu naibul fa'ilnya. Jadi sebagian masyarakat ada yang menakdirkan apa? Mudhaf yang mahdhuf, yaitu au majruri harfi jarin. Bukan huruf jarnya, karena huruf jar bukan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya majrurnya gitu. Sebenarnya ada khilaf tadi kan, ada yang menyatakan naibul fa'ilnya jar majrur dua-duanya pada mahalnya rafa naibul fa'il. Ada yang menyatakan isim majrurnya saja. Ya. Isim apa? Majrurnya saja. Ada yang mintakan huruf jarnya saja. Adapun kalau huruf jarnya itu huruf jar tambahan, maka tidak ada khilaf. Bahwasanya naibul fa'ilnya ya isim majrurnya seperti ma'uqiba, ma'uqiba min ahadin. Ini huruf jar apa tambahan di sini? Ma'uqiba min ahadin. Ini huruf tambahan. Semua sepakat bahwasanya ahadin di situ lafaznya majrur tapi apa? Mahalnya rafa sebagai naibul fa'il karena ini zaidah. Untuk tauqid saja. Asim ma'uqiba ahadun asim min tauqid ma'uqiba min ahadin. Kita lanjutkan ya. Contoh berikutnya wa nahwi. Kalau contoh yang pertama nudhira fi hajatik, di sini majrurnya dikhususkan dengan apa? Hah? Dengan apa? Atau dikhususkan dengan sifat, contohnya wa nahwi tukullima fi amrin hamin, dibicarakan perkara yang penting. Tukul lima fi amrin hamin. Di sini ada faedahnya karena majrurnya amr disifati dengan ham. Tukul lima fi amrin hamin laka al-yawm. Kemudian yang perlu diketahui ya, apabila isim majrurnya itu muannats, maka fiilnya tidak perlu disita. Murra bihindin, bukan murad bihindin. Ya, meskipun naibul fa'ilnya apa? Mu'annath hind. Cuma ada khilaf situ. Ya. Dan naibul fa'il kalau bentuknya jar majrur boleh digantungkan. Dalam keadaan i'rabnya tetap sebagai naibul fa'il. Contohnya bihindin murra. Ini bihindin apa? Jar majrur pada mahalnya rafa sebagai apa? Naibul fa'il. Berbeda dengan kalau naibul fa'ilnya selain jar majrur. seperti kalau nabul fa'ilnya dari maf'ul bih ya, maka dia menjadi mubtada. Duriba Zaidun, Zaidun ini dahulukan, Zaidun duriba. Supaya apa Zaidunnya? Mubtada ya. Tapi kalau jamak jarul nabul fa'ilnya, dia tetap supaya apa? Nabul fa'il. Ya, contohnya bihinin murro, nabul fa'il tetap bihininnya. Tapi kalau nabul fa'ilnya aslinya maf'ul, kalau didahulukan nabul fa'il jadi mubtada. Iya kan? Jadi mubtada. Ya, kecuali mungkin kalau orang kufa membolehkan ya. Sama dengan fa'il juga. Fa'il kalau didahulu jadi mubtada. Iya kan? Qoma Zaidun, Zaidun qoma. Kalau orang kufa membolehkan ya. Masih ingat ya? Iya. Dalam ayat kana anhu mas'ula. Kana anhu mas'ula. Mas'anu, nabul fa'il mas'ula. Kalau mas'ula, isti maf'ul kan? Isti maf'ul sama dengan amalannya fi'il yang mabnilil majhul sama. Kita kembali ke kalam syarih. Wa mithalul qabili min kullin min minha qawl. Contoh yang bisa menerima penggantian dari fa'il, yang bisa menjadi naibul fa'il dari masing-masing dari ketiganya. Nasab, dhaf, dan majhul adalah ucapanmu sira yaumul jumu'ah. Sira yaumul jumu'ah, dilakukan perjalanan hari Jumat. Iya. Di perjalanan itu, enggak. Hari Jumat. Iya. Kenapa di sini yaumul jumu'ah bisa menerima penggantian dari sira nabil fa'il dari apa? Fi'il yang amrul majhul. Karena yaum apa? Hah? Mutasarrif. Iya kan? Yang kedua karena yaum mukhtas di ikhtisas apa? Di khususnya apa? Ini dhafah. Duriba dharbun syadidun. Dharbun bisa sebagai apa? Naibul fa'il. Karena dia apa? Tasarrif. Kemudian dia apa? Di khususkan mukhtasun di sifat. Murra bihi Zaidin. Juga boleh. Ya. Kenapa? Karena isim majrurnya ma'rifah. Tambahkan lagi berarti kalau kurang. Ya. Alam, ma'rifah. Itu juga. Jadi isim majrur itu bisa menjadi naibul fa'il ketika dia dikhususkan atau dia ma'rifah tambahan. Di situ ada catatan lagi, cuma yang kita sampaikan tadi sudah cukup. Insyaallah. Di situ ada tambahan faedah nomor 2. Sumi'at 'anil 'arabi af'alun mabniyatun lil ma'lum mulazimatun shighatan mabniyyan lil majhul. Didengar dari orang-orang Arab fi'il-fi'il yang dia mabni lil ma'lum, tapi mulazimah, dia menetapi shighahnya mabni lil majhul. Jadi fi'il yang mabni lil ma'lum cuma bentuknya itu sama dengan bentuknya mabni lil majhul. Ya. Jadi fi'ilnya apa? Mabni lil ma'lum. Cuma bentuknya apa? Mabni lil majhul. Contoh, duhisha, terkejut, tercengang. Duhisha ar-rajul. Ar-rajul sebagai fa'il dari duhisha, bukan naibul fa'il. Kenapa? Karena dia duhisha mabni lil ma'lum, cuma bentuknya saja seperti mabni lil majhul. Runiya bi, seringnya. Runiya bi kata mana ihtam, memperhatikan. Runiya bi. Ya. Unia Zaidun bi kan durusi jalan. Zaidun sebagai apa itu? Fa'il dari unia. Karena unia itu mabnil ma'lum cuma bentuknya mirip dengan mabnil majhul. Syuhifa. Syuhifa bi kada mana mencintai syuhifa. Huzila kurus. Huzila Zaidun. Zaid kurus. Junna gila. Yang setelahnya sebagai fa'il, bukan naibul fa'il. Ya. Dan yang selainnya, seperti yang selainnya itu ughriya bihi. Ughriya bihi itu terpikat pada, terpikat pada ughriya bi apa gitu, terpikat pada apa? Ughriya Zaidin bi misalnya apa? Yang setelahnya fa'il. Ughri'a juga sama, bermakna asra'a, bersegera. Nutija melahirkan nutija, misalnya itu binatang-binatang. Nutija melahirkan. Istilahnya sebagai fa'il. Sulla menderita penyakit, TBC sulla. Istilahnya fa'il, sulla rajul rajul fa'il. Humma terkena penyakit apa? Demam, terkena terserang demam. Ya. Humma umtuqi'a menjadi pucat wajahnya. Umtuqi'a misalkan umtuqi'a wajhu Zaidin. Wajhu sudah fa'il. Ini dia hafal sifatnya sama'i. Zuhia bingung. Fulija menderita kelumpuhan. Ini istilahnya fa'il ya. Fulija awal dulu. Kemudian juga sebagai teman faedah kita bawakan di dalam Jami' Durus itu. Katanya wa qad yanubu 'anil fa'il dhamirul masdar al-mutasarrif al-mukhtass. Wa qad yanubu 'anil fa'il dhamirul masdar al-mutasarrif al-mukhtass. Terkadang menggantikan dari fa'il yaitu dhamir, dhamir dari masdar yang mutasarrif dan mukhtass. Jadi kadang fa'ilnya digantikan dengan dhamir yang dhamirnya ini kembali kepada masdar yang mutasarrif dan apa? Mukhtas. Dan takul seperti yang mengatakan hal kutibat kitabatun hasanatun, apakah telah ditulis tulisan yang bagus? Lihat jawabannya. Kutibat, kutibat, telah ditulis. Mana naibul fa'ilnya? Dhamir hiya yang kembalinya kepada apa? Kitabah. Kitabah dalam masdar ya mutasarrif dan mukhtas dengan hasanah itu, ya kan? Hal kutibat kitabatun hasanah, kamu jawab kutibat. Mana nih kufanya? Hiya. Kembali ke mana? Kepada kitabatun hasanah. Dan kitabah hasanah dia dalam masdar. Kitabah masdar yang mutasarrif dan mukhtas, ya kan? Dhamirnya saja kadang kembalinya. Juga waqad ya'udu dhamir ala masdaril fi'li wa in lam yuzkar. Ya. Waqad ya'udu dhamir ala masdaril fi'li wa in lam yuzkar. Terkadang dhamir kembali kepada masdarnya fi'il meskipun masdarnya tidak disebutkan. No. Terkadang apa? Dhamir kembali mana? Ke masdarnya fi'il meskipun masdarnya tidak disebutkan. Contoh, wa hila bainahum wa baina ma yashtahun kama fu'ila fi syi'rihim min qabl innahum kanu fi syakkin minhum murib. Innahum kanu fi syakkin murib. Lihat wa hila bainahum. Mana liful fa'ilnya? Wa hila bainahum wa baina ma yashtahun. Dhamir mustatir taqdirnya huwa, yang kembalinya dhamir ini kepada masdarnya hala. Yahulu ini kan hila, dia sehingga apa? Mughayyir sigha, ya kan? Ambil majrur dari hala, hila. Ya. Hila dihalangi antara mereka wa baina ma yashtahun, dengan apa yang mereka inginkan. Mati dulu mereka. Ya. Angan-angannya banyak, cita-citanya banyak, ternyata dihalangi dengan kematian. Nah, wa hila bainahum, mana naibul fa'ilnya? Huwa. Huwa ini kembali ke mana? Ke masdarnya hala yahulu. Itu apa? Hu'ul. Berarti taktinya wahila hu'ul. Wahila al-hu'ul. Atau masdar yang lainnya dari hala selain hu'ul juga haul. Hailulah. Berarti masdarnya. Al-hu'ul al-ma'hud zihnan. Penghalangan, jenis penghalangan yang sudah ma'hud. Sudah diketahui di benaknya itu dihalangi dengan kematian. Dimatakan dalam tafsirnya dihalangi dengan perang Badar, mereka mengalami banyak kekalahan musyrikin. Wa hila bainahum wa baina ma yashtahun. Irmi bagaimana? Hila fil madh wa yusighah wa naibu fa'ilihi wa min mustadfihi jawaza naqtiruhu huwa ya'illa masdar al-fi'il. Taqdirnya apa? Wa hila al-hu'ulu al-ma'hudu fi dhihn. Dihalangi dengan jenis penghalangan yang sudah difahami di benak. Saya paham ini? Disitu dhamir menggantikan dari fa'il yang kembali kepada masdar yang difahami dari fiilnya. Di antara contohnya contoh menyair juga ada. Yuhdi hayaan wa yuhda min mahabatihi. Ya, lihat, yuhdi hayaan wa yuhda min mahabatihi. Dia memejamkan matanya karena malu. Wa yuhda min mahabatihi, dan ditutup matanya, min mahabatihi, karena kemuliaan dia kepada seseorang. Ini di sini yuhda min mahabatihi. Naibnya yuhda, yuhda kan dia fi'il mudhari' yang mabni majhul. Naibul fa'ilnya mana? Huwa. Kembali ke mana? Kepada masdar yang diambil dari fi'il yuhda. Aghda yuhdi. Apa maksudnya? Ighdaun, ya kan? Berarti yuhda al-ighda al-mahud. Yuhda al-ighda al-mahud. Dan tidak bisa di sini min mahabatih, minnya dijadikan sebagai naibul fa'il. Mana saya baru ingat sekarang. Syarat berikutnya ya, dari jar majrur agar dia syarat huruf jar dan majrur agar dia menjadi naibul fa'il itu agar huruf jarnya bukan untuk ta'lil. Iya, itu lewat. Iya. Jadi huruf jarnya agar bukan untuk ta'lil. Kalau di sini kan ya contoh baca ini wa yudha min mahabati, dan dipejamkan dengan pemejaman tertentu min mahabati karena takut kepada yang di sini itu ta'lil kan min, maka dia tidak bisa menjadi naibul fa'il min mahabatinya. Itu tambahkan ya syaratnya apa, majrur agar dia menjadi naibul fa'il yaitu dia dikhususkan dengan idhofah atau dengan sifat atau dia ma'rifah, dan yang kedua agar huruf jarnya bukan untuk ta'lil sehingga tidak boleh wukifalak lakar dijadikan sebagai naibul fa'il, tidak boleh. Wukifalak atau wukifa min ajlik, diberdirikan ya untukmu. Ya. Enggak boleh lakam jadi apa? Naibul fa'il. Nah, lam di sini tuh ta'lil kan. Boleh kalimat ini tapi dengan syarat lakanya jangan jadi naibul fa'il. Naibul fa'ilnya dhamir huwa kembali kepada masdar, kembali kepada wukuf, boleh. Wukifa al-wukufu al-mahud lak, boleh. Jadi kalimat ini wukifalak boleh tidak? Ya tergantung niatnya bagaimana. Kalau niat yang dijadikan lakan ibu fa'il, tidak boleh. Kenapa? Lamnya huruf jahilnya itu ta'lil, tidak boleh. Tapi kalau antum jadikan naibul fa'ilnya wukif adalah dhamir huwa yang kembali kepada masdar dari fi'ilnya, maka boleh. Itu wukif min ajlik pun demikian. Ya. Paham ini dalam al-nazim. Wa qabilun min dhurfin aw min nasari aw harfi jarrin min iyabatin hari. Yang bisa menerima penggantian dari fa'il, dari dhurf atau nasar atau huruf jar, maka dia pantas untuk menggantikannya. Tergambar kan? Di situ ada isyarat bahwasanya tidak semua dhurf, nasar dan huruf jar menjadi naibul fa'il. Ada syarat-syarat pada masing-masingnya agar dia menjadi apa? Naibul fa'il. Ingat-ingat ya syarat-syaratnya. Kita ambil satu bait lagi. Al-bait al-wahid wal-khamsun ba'da mi'atain. Ba'da mi'atain 291. ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. يرمي جلاسين. ولا ينوب بعض هذه. Tidaklah sebagian perkara ini hadir. بعض هذه bagaimana? Asal asal mukaddimah, iya kan? Itu apa? Nasar, waraf dan jar majrur. Iya. Sebagian dari tiga hal ini tidak bisa menggantikan dari fa'il. In wujid fil lafzi maf'ulun bih, apabila pada lafaz masih ada maf'ul bih. Jadi kalau masih ada maf'ul bih, maka tiga hal tadi tidak bisa menggantikan dari apa? Fa'il. Haknya. Jadi kalau fa'ilnya enggak ada, datang naibul fa'il, kamu nasar dan juga kamu dhorof dan juga kamu jar majrur, minggir. Ini hak saya. saya lebih pantas menggantikan bapak saya ini, Pak, pimpinan saya ini, karena saya bisa marfu. Iya, saya juga hukumnya banyak yang sama dengan dia. Iya. Tapi wafat jari, kalau takbir di sini, tapi kadang datang. Iya, sebagian dari tiga hal tadi, sebagian negul fail, padahal ada maful bih. Iya. Iya, ramai jelaskan. Ada faedah ya disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam syarahnya. In wujid situ. In wujid ini apa itu? Syaratnya jazimah ya. Wujib, bila syaratnya. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya in wujid di situ jauh syarat mahdhuf, ya kan? Mahdhuf yang sering kita pakai ini kan. Mahdhuf tidak perlu disebutkan. Kenapa? Karena sudah terfahami dari kalangan sebelumnya, ya kan? Takdir in wujid fi lafzi maf'ulun bihi fala, ya kan? Fala yanubu ba'du hadhi. Tapi kata Ibnu Qayyim, kata Syekh Utsaimin, itu yang beliau pilih bagus juga masyaallah, bahwasanya in wujid syartiyah yang seperti ini ya itu tidak butuh pada jawaban. Ya, in wujid di sini kan ada syarat yang seperti ini tidak butuh pada jawaban karena sudah terfahami dari sebelumnya. Kenapa kata beliau? Lianna nafsa la tatasyawaf ila al-jawab, karena jiwa ini tidak merindukan, tidak menunggu-nunggu jawabannya, sudah mafhum sih. Walayanubu ba'du hadhi in wujid, sebagian dari tiga hal ini tidak bisa menggantikan dari fa'il kalau didapati pada lafaz maf'ul bih. Jawabannya mana? Enggak ada, enggak perlu gitu. Paham? Jadi kata Ibnu Qayyim tidak perlu jawaban lagi. Kenapa? Kalau sudah terfahami dari yang sebelumnya. Ya terserah tuh ini yang mana. Syawal sudah dipahami ya. In wujid, in wujid fi al-nadh wa ghayr sigha fi mahalliha jazmin fi al-syarat. Kemudian fi al-lafz jar majrur muta'alliq bi wujid maf'ul naib al-fa'l wujid bi muta'alliq maf'ul wa qad yarid. Ya, syawalnya apa? Al-istinaf. Qad at-taqlil. Qad yarid. Mana naib al-fa'lnya? Huwa. Kembali kepada ba'd. Ya. Jadi paham insya Allah ya maksudnya ya. Jadi sebagian dari tiga hal ini masar taraf jamajur tidak menggantikan, tidak boleh menggantikan dari fa'il, tidak boleh jatuh sebagai naibul fa'il kalau masih didapati pada lafal pada kalam maf'ul bih. Tapi kadang datang. Ini madhabnya Ibnu Malik. Ada khilaf memang di dalamnya. Sebagian melarang secara mutlak seperti orang-orang Basrah karena mereka berpegang dengan kaidahnya. Orang Kufah membolehkan. Ya, di antaranya juga Ibnu Malik. Ada yang merinci. Kita baca syarahnya. Madhabul Basriyyin illa al-Akhfash. Madhabnya orang-orang Basrah kecuali al-Akhfash. Ya. أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فعله مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل. مذهبنا رأنا البصرة كتولي الأخفش كتولي الأخفش من البصريين ثم بليو يا من قال كم مذهبنا البصريين من المسألة ini itu bahwasanya apabila didapati setelah fi'il yang mabni lima lam yusamma fa'iluh atau mabni lima jhul. Apabila didapati setelah fi'il yang mabni lima lam yusamma fa'iluh didapati maf'ul bih, ya, juga didapati masdar, juga dzarf, juga jar majrur, maka ta'ayyana iqamatul maf'ul bihi muqamal fa'il, harus ketika itu menempatkan maf'ul bihi sebagai pada tempatnya fa'il atau sebagai naibul fa'il. Harus ketika itu apa? Menempatkan maf'ul pada posisi fa'il, menjadikan maf'ul bihi sebagai naibul fa'il. Tidak boleh yang lainnya. Fatakul sehingga kamu katakan duriba zaidun dorban syadidan yaumal jumu'ati amama al-amiri fi darih. Kumpul semua di sini. Iya. Duriba zaidun dorban zaidun naibul fa'il. Aslinya kan dorabtu zaidan, iya kan? Dorabtu zaidan dorban syadidan yaumal jumu'ati amama al-amiri fi darih. Dibuang fa'ilnya maka diubah fi'ilnya duriba dan maf'ul bih yang menggantikan mushaf fa'il, duriba zaidun. Kemudian setelah itu mafsad dorban syedidan yaumal jumu'ah amam al-amir fidari dorban sebagai apa? Maf'ul mutlak masar ya. Kemudian yaumal jumu'ah berapa? Zaman amam al-amir berapa? Makan fidari jaman jur ya. Mutlak. Wala yajuzu iqamatu ghairihi muqamahu ma'a wujudihi, dan tidak boleh menempatkan selain maf'ul bi pada posisi fa'il kalau masih ada maf'ul. Wa ma warada min dzalika syadzun aw muawwal. Ya. Dan apa yang datang ya dalam keadaan seperti itu dari kalangan Arab itu syadz katanya. Jarang, sedikit, aw muawwal atau ditakwil. Ya. Syadz kadang bermakna keliru ya, kadang bermakna jarang. Aw muawwal atau ditakwil. Sepertinya di sini karena mazhabnya mazhab Asyriyyin, syadznya mungkin keliru gitu. Disalahkan penyairnya kadang. Kalau ini muwalladin atau apa. Wa madhhabul kufiyyin, sedangkan mazhabnya orang-orang Kufah. Dan ini juga qaulnya musannif Ibnu Malik, annahu yajuzu iqamatu ghairihi wa huwa mawjud. Itu bahwasanya boleh untuk menempatkan selain maf'ul bi pada posisi fa'il meskipun masih ada apa? Maf'ul bih wa huwa, yakni maf'ul bihnya huwa mawjud, ada ini. Paham nih? Madhabnya orang Kufah adalah boleh menempatkan selain maf'ul bih pada posisi fa'il meskipun maf'ul bihnya ada. Iya. Taqaddama wa ta'akhkhar. Apakah maf'ul bihnya itu mendahului atau diakhirkan? Mutlak bolehnya. Lihat contohnya, fataqulu duriba dorbun syadidun zaidan. Ini contoh dari maf'ul bihnya yang diakhirkan. Dikatakan duriba dorbun syadidun zaidan, yang dijadikan sebagai naibul fa'il di sini apa? Masdar ya kan? Duriba dorbun syadidun zaidan. Jadi zaidan ini sebagai maf'ul bih, dorbunnya sebagai naibul fa'il. Atau maf'ul bihnya didahulukan, boleh juga kata orang Kufah. Duriba zaidan dorbun syadidun. Biasanya kalau seperti ini ada tujuan. Ada maf'ul bi dan juga ada masdar atau majrur atau dzarf, tapi yang dijadikan naibul fa'il itu selain maf'ul bi, biasanya ada tujuan. Itu memberikan penekanan. Memberikan penekanan dari apa yang ia sebagai maf'ul bi itu ditekankan gitu. Penekanannya di situ. Seperti duriba dorbun syadidun zaidan, yang ditekankan dalam kalam itu pukulan yang kerasnya itu gitu. Wakadzalika fil baqi, demikian pula pada sisanya. Ya. Jadi selain masar, ini kan contohnya masar. Wa sadallu lidzalika biqira'ati Abi Ja'far, dan mereka berdalil dengan kiranya Abu Ja'far. Liyujza qauman bima kanu yaksibun, liyujza qauman bukan qaumun. Jadi kalau yang kita baca kan liyajziya ya. Liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Al-Jafiyah itu. Tapi dalam kira Abu Ja'far fiilnya mabnil majhul, liyujza qauman mansub qaumannya. Maka dijadikan naibul fa'il mana? Jar majrur bima kanu yaksibun, bima jar majrur pada mahalnya rafa naibul fa'il dari jza qaumannya berarti maf'ul bih. Gitu. Juga berdalil dengan ucapannya asy-syair, lam yu'na bil 'alya illa sayyida wa la shafa dhal ghay illa dhu huda. Ya, lam yu'na bil 'alya illa sayyida, tidaklah memberikan perhatian kepada perkara-perkara yang tinggi mulia kecuali seorang yang mulia sayyid. Wa la shafa dhal ghay illa dhu huda, dan tidak bisa mengobati menyembuhkan orang yang menyimpang kecuali orang yang memiliki petunjuk. Di sini syaitnya mana? Yu'na bi al-aliyya. Ya. Sayyidahnya dimaksudkan sebagai maf'ul bi. Fil aliyya itu jar majrur, jadi kan naibul fa'il dari yu'na. Wa madhhab al-Akhfash, adapun madhhabnya al-Akhfash, annahu idza taqaddama ghairu maf'ul bihi 'alayh jaza iqamatu kulli wahidin minhuma. Madhhabnya al-Akhfash adalah bahwasanya apabila selain maf'ul bihnya itu mendahului maf'ul bih, Apabila selain maful bihnya, apakah dhorof atau jar majrur atau masdar, apabila selain maful bih mendahului maful bih, maka boleh iqamatu kulli wahidin minhuma, menempatkan, memosisikan masing-masing dari keduanya. Mana saja silakan itu. Yang penting makulnya jangan dahulu, jangan duluan. Kalau makulnya duluan ya harus makulnya ini jadi lebih fail. Tapi kalau makulnya di akhirnya silakan pilih. Ya lebih ringan ini. Ya karena diakhirkan makulnya sehingga kan tidak tuntutan fiil ini kepada makulnya tidak terlalu mendesak gitu. Tuntutan apa? Naibul fail kepada tuntutan fiil kepada naibul fail tidak terlalu apa? Kuat gitu. Beda dengan datangnya langsung. Fi'il yang mabni majrur kemudian maf'ul bih. Wah, ini harus dijadikan naibul fa'il. Tapi kalau agak jauh, ya bolehkan. Fataqul sehingga boleh kamu katakan kata lafaz duriba fid dari Zaidan atau duriba fid dari Zaidun. Kenapa? Karena maf'ul bihnya ya, atau karena selain maf'ul bihnya mendahului maf'ul bih. Maf'ulnya diakhirkan. Wa in lam yataqaddam, adapun kalau maf'ul, adapun kalau selain maf'ul bihnya tidak mendahului maf'ul bih, maka ta'ayyana iqamatul maf'ul bih, harus ketika itu memosisikan maf'ul bih sebagai naibul fa'il. Contoh duriba Zaidan fid dar, fala yajuzu duriba Zaidan fid dar. Itu ada khilaf. Ya. Salam pemilihan mana? Bagus juga apa yang dipilih oleh Ibnu Malik. Ya. Yang paling banyak demikian, tapi kadang terjadi. Biasanya ada tujuan tertentu ketika menjadikan selain apa maf'ul bih sebagai naibul fa'il. Hadits makanan tadi. Ya. Sama di sini ada yang mau ditanyakan. Juga yang perlu diketahui ya. Apabila tidak ada maf'ul bih, boleh silahkan antum dahulukan yang mana saja atau antum mau menjadikannya mana saja naibul fa'il. Seperti tidak ada maf'ul bih di situ ada masdar, ada dhorof, ada jar majrur. Mau mana yang dijadikan naibul fa'il? Silahkan, boleh milih. Meskipun ada sebagian yang bagus masdar, yang bagus ini ada khilaf. Tapi ya boleh. Ada pun yang terkait dengan yang mana yang lebih bagus ya ada khilaf. Ya, contoh tadi didahulukannya apa? Masdar yang mukhtas sebagai faida nufikha fi suri nafkhatun wahidah. Mana di sini yang dijadikan sebagai naibul fa'il dari nufikha? Masdar atau jar majrur? Masdar. Faida nufikha fi suri nafkhatun wahidah. Fi'il suri yang muta'alliq saja dengan nufikha. Ya, tadi contoh yang didahulukannya dalam majrur adalah yushadu tadi. Yushadu bi dzikril 'amilina isyadatan apa? 'Azimah. Yushadu bi dzikril 'amil, yushadu bi asyada bi, maknanya disanjung, menyanjung. Yushadu bi dzikril 'amil, disanjung orang-orang yang beramal itu isyadatan 'azimah. Mana yang jadi naibul fa'il sini? Jar majrur bi dzikri naibul fa'il yushad. Karena isyadatannya mansub kan. Jadi dia maf'ul. Maf'ul mutlak dia berarti. Ya. Maf'ul mutlak. Maful bih, maful mutlak ya. Sampai tadi pada contoh-contoh yang sebelumnya saya sebutkan maful bih ya, maful mutlak ya. Jadi doroban syadidan sarkulisan. Ini contoh dorof yang dijadikan sebagai naib. Tadi yusolla yawmul jumu'ah solata. Solata. Mana yang dijadikan sebagai naib fa'il disini? Hah? Ya dorof yawmul solata. Bukan sebagai apa? Naibul fa'il tadi sebagai apa? Tetap sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ya. Kadang hatinya menyebutkan ini, cuma lisannya kadang mesti bawa keliru. Kemudian juga yang perlu diketahui yaitu mata hudhifal fa'il wa naba'anhu naibuhu falayajuzu an yuzkar fil kalam ya. Apabila fa'il itu dibuang dan sudah digantikan posisinya oleh naibul fa'il, maka jangan disebutkan lagi dalam kalam. Ya. Mata hudzifal fa'ilu wa naba anhu naibuhu fala yajuzu an yuzkar fil kalam. Mesti kalam dalam syair Ibnu Sina. Jadi kalau fa'ilnya dibuang dan digantikan posisi oleh naibul fa'il, maka la yajuz an yuzkar fil kalam, tidak boleh disebutkan lagi apa fa'ilnya. Fala yuqal, sehingga tidak boleh kamu katakan uqiba al kasul min muallim, misalkan orang yang malas itu dihukum dari pengajarnya. Kalau dalam bahasa kita kadang gitu ya. Ya. Dia dipukul Muhammad misalnya. Ya itu sih kadang beda mungkin. Ya. Di tapi bukan Abdul Manjul ya di sini. Abdul Ma'lum cuma terjemahannya aja lebih pas susunan bahasa Indonesia ini. Uqiba al-kasul min mu'allim, tidak boleh. Atau al-kasulu muaqabun minal mu'allim. Orang yang santri yang malas itu dihukum dari pengajarnya. Enggak perlu disebutin apa? Hah? Fa'ilnya lagi. Bahkan cukup dikatakan uqiba al-kasul gitu. Uqiba al-kasul atau al-kasul muaqabun. Jumlahnya jumlah apa? Ismiyah. Kenapa? Karena sudah kita lewatkan bahwasanya hadzu al-fa'il lahu aghrab, bahwasanya membuang apa? Fa'il dari tujuan-tujuannya, iya kan? Kalau kita mau menyebutkan fa'ilnya, ya sudah, fa'ilnya jangan diubah menjadi maju lagi, iya kan? Nah, qabal mu'alim al-kasul lah, sudah. Saya mesti ada yang mau ditanyakan, dan insya Allah tiga bait sisanya kita selesaikan pertemuan berikutnya. Ya. Makna baik apa? Oh, makna baiknya. Wa qabilun min dhurfin aw min masari aw harfi jarin bi niyabatin hari. Yang bisa menerima, yang bisa menerima penggantian dari fa'il dari dhurf, berupa dhurf segitulah, atau masar atau huruf jar, maka dia yang bisa menerima ini pantas untuk menggantikan sebagai itu maknanya dari apa? Fa'il. Paham? Tadi takdirnya bisa walafun qabil, lafad yang menerima dari dhorof atau masar. Gimana? Muhammad? Yang menerima ya penggantian dari fa'il dan dhorof atau masdar atau huruf, maka dia berhak menggantikan dengan fa'il. Yang tidak menerima ya tidak boleh. Gimana, Puan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Atau ada yang ketinggalan? Kalau yang menanyakan Muqayyim yang ini berarti enggak perlu. Enggak perlu jawaban lagi. Jadi kalau Muqayyim, dan itu pendapat dipilih oleh Muqayyim, dan itu yang mudah ya, ringkas. Itu bahwasanya filu syarat itu kalau sudah diketahui jawabannya karena sudah disebutnya sebelumnya, ya tidak perlu jawab syarat lagi. Gitu. Kenapa? Di anna nafs la tatasyawaf ila al-jawab, karena jiwa ini tidak merindukan mengenai jawabannya apa ya. Sudah tahu kok, perlu dilewatkan kan. Sebagian dari tiga hal ini tidak menggantikan jika didapati. Kan kalau itu kan berulang-ulang tuh. Jika didapati tidak boleh balik lagi. Bertumpuk-tumpuk. Ya terserah ya Rabb itu. Luaslah temu. Ini itu gini. Dalam terjemahan juga enggak diterjemahkan ya. Ya. Kalau terjemahan jadi berulang-ulang. Berulang-ulang. Ya, kalau tidak ada lagi yang disampaikan, kita cukupkan di sini. والله تعالى اعلى واعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك